لو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kurang lebih artinya, tidak ada, dan siapakah yang paling zalim? Aila ahad a'zamu zulman, tidak ada seorang pun yang lebih besar kezalimannya. Dari orang yang iftara 'alallahi kadhiba, tidak ada orang yang paling besar kezalimannya dari orang yang membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bentuk kedustaannya adalah orang yang mengatakan uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diberikan wahyu atau tidak diwahyukan kepadanya suatu apapun. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut yadda'i bin nubuwah, mengaku, mengklaim dirinya dengan kenabian, padahal dia bukanlah nabi. Hati-hati, itu merupakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, membuat kedustaan yang sangat besar, mengaku-ngaku dirinya nabi sehingga diwahyukan kepadanya, padahal dia nabi pun bukan, diturunkan wahyu pun tidak. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelahnya. Bodoh sekali kalau sampai seseorang percaya ketika ada pihak-pihak yang ngaku nabi, dia yakini, dia percayai. Bodoh sekali. Apa enggak percaya dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi? Demikian pula apa enggak percaya kepada ucapan beliau alaihi salatu wasalam yang beliau jelaskan dalam hadisnya bahwa beliau adalah penutup para nabi? Kalau Al-Qur'an dan hadis sampai kita enggak percaya, sedangkan itu landasan seorang muslim, muslimah dimanapun berada dan di zaman kapanpun, lantas kita akan percaya kepada siapa lagi? Untuk apa kita mengaku muslim, muslimah, kalau Al-Quran dan hadis sebagai landasannya sudah enggak dipercayai lagi? maknanya orang yang meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perkaranya adalah kufur, ya. Jangan dianggap ringan. Permasalahannya kufur. Na'udzubillah min dzalik syar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala perkaranya. Ini salah satu bentuk kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi, diturunkan padanya wahyu, padahal diturunkan, padahal tidak diturunkan kepadanya suatu apapun. Dan Nabi Muhammad nabi terakhir, nggak ada nabi lagi setelahnya. Bentuk kedustaan yang berikutnya adalah wa man qala sa'unzilu ala ma anzalallah, saya akan menurunkan seperti apa yang telah Allah turunkan. Dia berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa punya pedoman yang lebih bagus, lebih tepat daripada pedoman yang terkandung di dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan hudan sebagai petunjuk bagi manusia. Itu juga salah satu bentuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walau taro idhiz zalimuna fi khamaratil maut, seandainya engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim, di antaranya seperti tadi mengaku nabi, mengatakan dia akan menurunkan hukum seperti apa yang telah Allah turunkan, menurunkan hukum petunjuk seperti apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, di dalam terdapat petunjuk dan hukum bagi manusia. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya kemaslahatan diniyah maupun duniawiyah, ukhrawiyah maupun duniawiyah, kemaslahatan akhirat maupun duniawiyah. Nah, keadaan orang yang seperti itu, keberakhirannya pasti akan ditimpa kehinaan. Makanya Allah mengatakan, seandainya engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim berada di dalam kesakitan, menahan sakit, merasakan sakit tatkala menghadapi kematian, wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat mereka telah memukulkan tangan-tangan mereka, disiksa, diazab ketika menjelang matinya, dikarenakan ruh yang ada di dalamnya berat untuk meninggalkan jasadnya, takut Sehingga dia suruh keluar, dengan paksa oleh para malaikat. Malaikat mengatakan, akhriju angfusakum, keluarkan roh-roh kalian. Beda dengan roh kaum mukminin, karena akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dengan mudahnya. Keluar roh orang kafir berat untuk berpisah dengan jasadnya, akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan roh-roh kalian. Hal ini seperti apa yang dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya engkau melihat betapa ngerinya, betapa menakutkannya tatkala para malaikat mencabut roh-roh orang-orang kafir, mereka memukul wajah-wajah orang kafir tersebut maupun punggung-punggungnya, pukul wajahnya, pukul punggungnya, agar supaya keluar ruhnya. Dari proses kematiannya saja sudah menunjukkan tersiksanya orang tersebut. Tersiksanya orang-orang yang kafir. Nah, oh iya, tadi ada titipan pesan, insyaallah mulai besok pada subuh ketika Ustaz Abdul Hasan ngisi taklim untuk kita, kepada para aba untuk mengajak anak-anaknya yang banin, jadi nanti sekolahnya diliburkan, sebagai gantinya adalah dibawa ke masjid untuk sama-sama mengikuti taklim. Al-Ustaz Abdul Hasan hafizahullahu taala. Nah, baik subuh maupun ba'dal asr maupun bainal maghrib wal isya. Jadi kepada aba untuk mengkondisikan anaknya masing-masing, ya, duduk di sampingnya, ditenangkan, diarahkan untuk istifadah kepada ustadz yang akan menyampaikan nantinya. Nah, insyaallah akan disampaikan oleh al-ustadz Abdul Hasan, adik dari ustadz Afifuddin. Nah, hafizahumullahu taala. Baik, kita kembali ke ayat. Jadi tadi yang semakna dengan surat Al-An'am ayat ke-93 adalah surat apa tadi, Khan? Al-Anfal ayat yang ke-50 yang menunjukkan tentang betapa ngerinya proses kematian, pencabutan nyawa orang-orang yang kafir. Akhriju anfusakum al-yawm tujizawna azabal hun. Pada hari ini, maksudnya hari kiamat, kalian akan dibalas dengan azab yang hina. Azab yang hina. Sehingga barakallahu fikum, dengan kita tahu pemberitaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, orang-orang kafir, ternyata keberakhirannya seperti ini, kehinaan, kenistaan, kebinasaan yang menimpanya, maka hendaknya ini semua mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika diberikan hidayah kepada Islam. Kita memeluk agama Islam ini bukan semata-mata pilihan kita, maupun orang tua kita, maupun saudara-saudara kita. Namun itu adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk kita, sehingga harus kita syukuri, kita jaga. Bahkan itu merupakan daruriyatul khams, lima perkara yang sangat darurat untuk dijaga. Pertama adalah ad-din, agama. Karena dengan seseorang memahami tentang syariat agamanya dan berpegang teguh dengannya sampai ajal menjemputnya, dengan seperti itulah dia akan meraih kebahagiaan, kemuliaan di dunianya, berlanjut di alam barzakhnya, berlanjut di akhiratnya. Sehingga dijaga baik-baik ad-din ini. Demikian pula di antara daruratul khams adalah al-mal, harta. Itu juga harus dijaga. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan hukum had berupa potong tangan bagi pencuri yang telah mencuri 1/4 dinar lebih dan mencuri barang yang disimpan fi hirsin misli, di tempat penyimpanan yang sesuai dengan standarnya barang itu. Oleh pemiliknya disimpan di tempat yang memang standar untuk penyimpanan barangnya, sesuai dengan keadaan barangnya, lantas dicuri. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala terapkan hukum potong tangan itu melainkan hifdhan lil mal, sebagai bentuk penjagaan terhadap harta. Dikarenakan dengan sebab harta akan tegaknya urusan kita sebagai manusia. Kita mau ibadah butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Nah, mau ibadah yang lainnya juga butuh harta. Dengan sebab harta itulah akan tegak urusan kebutuhan-kebutuhan kita di dunia ini. Maka dari itu dijaga baik-baik harta itu. Nah, dan kita juga menjaga hal-hal yang akan mengantarkan terjadinya pencurian-pencurian. Masing-masing kita mendidik anaknya agar jangan sampai melakukan pencurian-pencurian. Hal-hal yang akan mengantarkan pencurian pun ditutup sedini mungkin. Nah, ini ikhwan barakallahu fikum. Begitu indah syariat Islam ini. Taib. Keberadaan orang kafir demikian di akhirat nanti akan hina. Akan hina. Beda dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Islam. Dia jaga baik-baik syariat agamanya, karena itu merupakan perkara sangat darurat sekali untuk kita jaga. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi bi ghairal haqq. Kalian akan dibalas, wahai orang kafir, dengan balasan yang menghinakan di akhirat kelak. Nah, walaupun di dunia pun sudah mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, namun di akhirat akan lebih berat lagi. Kalian dibalas dengan balasan yang seperti itu. Nah, disebabkan apa yang kalian ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Ucapan-ucapan yang enggak benar. Mengaku sebagai nabi, mengaku diturunkan wahyu padanya, mengaku memiliki undang-undang yang lebih bagus daripada Al-Qur'an, mengaku atau menyandarkan bahwa Allah punya anak. Ini semua adalah kadzib, iftira, kedustaan dan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang menghinakan dan membinasakan. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Demikian pula kalian dibalas dengan balasan yang menghinakan tersebut diakibatkan apa yang kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan ayat-ayat Allah dengan congkak mengatakan ini hanya dongengan orang-orang terdahulu saja. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala i'rad, berpaling. Enggak peduli. Beda dengan orang-orang beriman, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya bersamaan iman yang sudah ada pada mereka. Taib. Ini kurang lebih arti dari ayat 6 surat Al-An'am ayat yang ke-93. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah terhadap ayat ini. Yaqulu ta'ala la ahad a'zamu zulman wa la akbaru jurman mimman kadzaba 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-93 ini dari surat Al-An'am yang maknanya tidak ada seorang yang lebih zalim, lebih besar kezalimannya, lebih besar kejahatannya dari orang yang melakukan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk dia dusta kepada Allah? Bi'an nasaba ilallahi qawlan aw hukman wa huwa ta'ala bari'un minhu. Dengan dia menyandarkan kepada Allah suatu ucapan atau suatu hukum, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari ucapan dan hukum tersebut. Ucapan contohnya dia mengaku sebagai nabi. Dia mengatakan Allah punya anak. Hukum seperti dia menetapkan hadza halal wa hadza haram, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan sesuatu yang dia katakan halal. Betapa banyak pihak-pihak yang berusaha untuk melegalisasi muamalah riba. Sampai-sampai ada muhadharah yang dikasih judul Hidup Bahagia Tanpa Riba bersama bank, sebutkan nama banknya. Na'udzubillah min dzalik. Berusaha untuk menggandeng para da'i-da'i untuk mempromosikan bank tertentu. Begitu besar bayaran untuk si da'i tadi, sehingga dengan masyarakat memahami bahwa itu bukan riba, otomatis akan ramai nasabahnya. Itu ya ikhwan barakallahu fikum harus diwaspadai. Di antara kedustaan demikian, mengatakan halal padahal itu bukan perkara yang halal, haram. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Wa inna ma kana hadha azlam al-khalq, hanya saja orang ini dikatakan makhluk yang paling zalim. Li'anna fihi minal kadhib wa tahiril adyan usuliha wa furu'iha. Dikarenakan di dalam perbuatan dia yang demikian terdapat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terdapat taghyir, perubahan terhadap agama-agama, baik pada yang pokoknya maupun yang cabangnya. Demikian pula di dalam terdapat nisbah dzalika ilallahi ma huwa min akbaril mafasid. Dia sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Wa yadkhulu fi dzalik, masuk dalam hal ini termasuk dusta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah iddi'a'un nubuwah, mengaku kenabian. Hati-hati. Enggak ada kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Wa anna Allah yuhi ilaihi. Dia mengklaim bahwasanya Allah mewahyukan padanya. Wa huwa kadzibun fi dzalik, sedangkan dia dusta dalam hal tersebut. Allah ternyata enggak wahyukan kepadanya. Wahyu turun terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku kenabian setelah Nabi Muhammad adalah dusta. Fa innahu ma'a kadzibihi 'ala Allahi wa jur'atihi 'ala 'azamatihi wa sultanihi yujibu 'ala al-khalqi ayyattabi'uhu wa yujahidahum 'ala dzalika. Maka sesungguhnya bersamaan dengan dustanya dia kepada Allah dan lancangnya dia terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya, efek dari perbuatan dia seperti itu akan menjadikan makhluk mengikutinya, akan diikuti oleh manusia, padahal itu jelas-jelas kebatilan. Mengatakan demikian-demikian dasarnya hanya mimpi. Nah, akhirnya manusia satu dua tetap ada yang tertipu dengan pengakuan-pengakuannya. Sehingga madharatnya tidak hanya menimpa dia saja, tapi juga orang lain jadi korban. Dan dia akan menjihati manusia ketika menyelisihinya, membangun al-wala wal-bara di atas pemikiran yang sesat tadi. Yang mau mengakui kenabiannya, dia loyal. Yang tidak mau meyakini kenabiannya, dia musuhi. Padahal siapa yang angkat dia nabi? Hanya pengakuan dari dirinya belaka. Dan akan menghalalkan darahnya. Menghalalkan darah orang yang menyelisihi pemikirannya. Demikian pula menghalalkan amwalahum, harta-harta manusia yang tidak mau mengikuti pemikiran dia. Berupa suruh meyakini kenabiannya. Ini kematorotan yang lebih meluas lagi. Semata-mata bohongnya dia terhadap Allah, dia mengaku dirinya nabi, itu sudah kejahatan, kedzaliman sangat besar, tapi tidak cukup sampai di situ saja. Dia akan berusaha untuk memasarkan pemikiran-pemikirannya, dan manusia akhirnya ada yang mengikutinya, terus akan membangun al-wala wal-bara di atas pemikiran tersebut, bahkan akan membangun jihad di atasnya, penghalalan terhadap harta maupun jiwa orang-orang yang tidak mau mengikuti pemikirannya. Udah kemana-mana. Kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Ini ikhwan barakallahu fikum, salah satu contoh dan bentuk seseorang mengatakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelanjutan dari ayat ini, wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.